Baik. Kemarin atau pembahasan terakhir yang sudah kita ambil adalah kaidah kedua. Yang mana kaidah kedua ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menukil jawaban seorang musyrik ketika mereka ditanya atau dihukumi telah berbuat kesyirikan, ketika mereka telah dihukumi beribadah kepada selain Allah. Apa mereka menjawab? Ma da'aunahum. Kami enggak meminta, kami tidak berharap, kami tidak berdoa kepada si mayit. Nah, melainkan hanya meminta al-qurbah wasyafa'ah. Hanya meminta kedekatan dan syafaat saja dari orang-orang yang sudah meninggal itu. Ya. Jadi mereka enggak ngaku. Ketika kita katakan antum telah berbuat kesyirikan, enggak ngaku. Saya ibadahnya sama Allah kok. Saya juga yakin itu wali-wali yang sudah meninggal enggak bisa menolong kami atau menolak kami dari bahaya. Kami yakin itu. Ya. Kami datang ke kuburan, kami bertabaruk, kami berdoa dan lain sebagainya, hanya meminta supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah, itu saja. Kami hanya meminta syafaat dari mereka supaya memberi syafaat kami di sisi Allah, itu saja. Tetapi apa Allah hukumi? Itu termasuk apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena meminta kepada yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, itu apa? Perbuatan syirik. Nah, lihat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Waladzina takhadu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung-pelindung, yakni wali-wali mereka, mana buduhum. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka. Illa, kecuali hanya liyukorribuna illallahi zulfa. Kecuali hanya supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka memintanya siapa? Agar didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, tetapi apa kata Allah? Inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Allah yang akan memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta lagi ingkar. Allah hukumi mereka sebagai apa? Pendusta. Kenapa? Karena hati mereka sebenarnya apa? Meminta kepada orang-orang yang sudah mati tersebut. Nah. Barakallahu fikum. Jelas ya? Nah, jadi ucapan yang Anda ucapkan persis seperti yang diucapkan oleh orang-orang musyrik zaman dulu. Orang musyrik zaman dulu ketika dihukumi telah berbuat kesyirikan, telah beribadah kepada selain Allah, mereka tidak mengakui, saya ibadahnya kepada Allah. Nah, ternyata Allah hukumi apa dalam surat Yunus ayat 18. Apa kata Allah? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah. Lihat. Padahal mereka yang meminta apa? Padahal yang mereka minta apa? Syafaat supaya mereka memberikan syafaat di sisi Allah, supaya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi orang-orang mati ini supaya memberikan syafaat dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tetapi apa Allah hukumi? Wa ya'buduna min dunillah. Mereka telah beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum, dengan apa-apa yang tidak bisa menolak bahaya dari mereka, wa la yanfa'uhum, atau dengan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka pemberi syafaat kami di sisi Allah. Lihat. Padahal yang mereka minta hanya meminta syafaat saja. Yang mereka lakukan hanya meminta syafaat saja dari orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Tapi apa? Allah hukumi itu termasuk kesyirikan. Lihat awal ayat. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Juga pada surat Az-Zumar ayat 3 tadi pun sudah dijelaskan. Barakallahu fik. Baik, mana syafaat sudah kita ambil bahwa syafaat terbagi dua. Ada yang musbatah, yang ditetapkan yang benar, yaitu manakala syafaat itu diminta dari Allah. Syafaat itu hanya milik Allah. Ya, walillahi syafa'atu jami'a, dan milik Allah semua syafaat. Dalam surat Yasin disebutkan surat ayat kursi ya, man dzallazi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa yang dapat memberikan syafaat kecuali atas izin Allah? Syafaat semuanya milik Allah. Maka ketika kita menginginkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita langsung, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saya minta syafaatmu. Enggak boleh. Syafaat milik Allah. Maka mintanya kepada Allah. Ya Allah, halalkanlah untukku syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan halangi aku dari syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan aku syafaat daripada syafaat semua orang yang bisa memberikan syafaat. Baik? Jangan minta dengan ungkapan, ya Rasulullah, ya Wali Allah, saya minta syafaatmu. Enggak boleh. Tapi minta sama Allah agar Nabi Muhammad, orang-orang soleh, orang-orang mukmin, ya, bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Barakallahu fikum. Ini di masyarakat masih banyak kekeliruan. Ya. Mereka meminta syafaat, tapi langsung dengan menyebut, ya, orang soleh yang mereka anggap tersebut. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya minta syafaatmu. Enggak boleh, mintanya sama Allah. Syafaat milik Allah. Nah. Ya, adapun syafaat yang kedua yaitu manfiyah, yang ditolak, yang batil, yaitu manakala diminta daripada selain Allah. Baik, sekarang kita masuk kaidah yang ketiga. Nah. Harus benar-benar mutqin ya, empat kaidah ini. Karena dengan kita mengetahui satu kaidah ini mempunyai, ini kita bisa membentengi diri kita daripada syubhat, dan kita bisa barakallahu fikum mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu kesyirikan, sehingga dengan itu kita bisa menghindari perbuatan tersebut. Wal qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zoharo, diutus, ala unasin, kepada manusia, mutafarriqin, yang bermacam-macam atau berbeda-beda, fi ibadatihim, dalam peribadahan mereka. Ya tidak? Benar gak kaidah ini? Benar. Nabi Muhammad diutus kepada manusia yang peribadatan mereka berbeda-beda. Ada yang nyembah malaikat. Minhum, kata Syekh, man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya. Ada yang menyembah nabi. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Wa minhum, dan di antara mereka, man ya'budul ahjar wal ashjar. Menyembah batu, menyembah pohon. Ya. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka juga ada yang menyembah matahari dan bulan. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasul perangi itu semua. Rasul tidak beda-bedakan antara yang menyembah malaikat dengan yang menyembah batu, yang menyembah nabi dengan yang menyembah matahari, semuanya disamakan, diperangi. Jelas? Barakallahu fikum. Saya ulangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang peribadatan mereka, yang sesembahan mereka berbeda-beda. Ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah orang soleh, tetapi semuanya disamakan, diperangi, tidak dibedakan. Oh, ini menyembah malaikat, jangan diperangi. Enggak, semuanya diperangi. Semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ketiga ini bantahan untuk orang yang tidak terima ketika disebut perbuatannya sebagai kesyirikan. Ya, ketika mereka datang ke kuburan, ya. Kami katakan, mereka datang ke kuburan bukan buat mengingat kematian, tapi untuk bertabaruk, meminta keberkahan dari orang-orang yang sudah meninggal tadi. Meminta tuah dan lain sebagainya. Kebaikan di situ. Ya, itu yang mereka inginkan. Kami katakan, ya akhi, ini termasuk kesyirikan. Ya, meminta kepada orang yang sudah meninggal termasuk kesyirikan. Dan itu termasuk menjadikan mereka sesembahan dan beribadah kepada selain Allah. Kita sampaikan dalil yang tadi kita sudah sampaikan. Waladzina takhudu min dunihi awliya, dan seterusnya. Wayabuduna min dunillah, dan seterusnya. Mereka enggak terima, ya akhi, itu ayat turun kepada orang-orang musyrik yang menyembah batu, yang menyembah pohon. Kalau kami mah ke orang soleh, jangan samakan. Ya, ayat yang kamu baca tadi, kata mereka, itu turun kepada orang-orang musyrik yang menyembah batu, yang menyembah pohon yang nyembah berhala. Kalau kami ke orang soleh. Ya, ini. Maka kita sampaikan bantahan ini. Nabi diutus kepada orang yang peribadatannya, yang sesembahannya macam-macam. Ada yang nyembah malaikat, nyembah batu, nyembah nabi, nyembah orang soleh. Semuanya disamakan, diperangi. Jelas? Barakallahu fikum. Ini kaidah yang sangat penting. Barakallahu fikum. Karena mereka enggak terima. Ketika disampaikan dalil, mereka tidak menerima. Dengan anggapan dalil itu turunnya kepada orang-orang musyrik. Kalau kami ke orang soleh, ke wali-wali Allah. Masa kamu samakan wali-wali Allah dengan batu? Ya. Barakallahu fikum. Juga ada kaidah penting. Kaidah penting, tulis. Al-ibroh bi'umumil lafzi. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz. Ya. Wal haqa'iq dan kenyataannya. Patokan itu adalah al-ibrah bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaz. Wal haqa'iq dan kenyataan yang terjadi, la bi khususis sabab, bukan karena sebab. Memang ayat tadi sebabnya turun kepada orang-orang musyrik, tapi maknanya, lafaz umumnya apa? Hakikatnya apa? Semua membantah orang-orang yang ibadah kepada selain Allah. Membantah semua yang ibadah kepada selain Allah. Ya. Ini kaidah sangat penting. Ini kaidah sangat sangat penting. Al-ibrah bi'umumil lafzi. Dengan keumuman lafaz. Bukan bi khususis sabab. Bukan dengan turunnya sebab. Iya, sebabnya turun kepada orang-orang musyrik zaman dulu. Tapi hukum ini berlanjut. Sebagaimana keumuman lafaz itu tetap ada sampai hari kiamat. Maka siapa yang perbuatannya mencocoki perbuatan itu, dalil ini kita keluarkan. Ya, dalil apapun misalnya barakallahu fikum. Misalnya tentang zihar, ya. Zihar afan. Kalau seandainya yang dijadikan patokan itu kekhususan sebab, enggak akan ada lagi hukum Islam saat ini, ya kan? Karena semua sebab yang ada, hukum-hukum yang ada sekarang, sebabnya sama siapa? Sama orang-orang terdahulu, ya kan? Seandainya yang menjadikan patokan itu kekhususan sebab atau sebab turunnya ayat atau hadis, maka enggak akan ada hukum Islam di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Karena ya semuanya sebabnya ya sudah sama orang-orang terdahulu, ya kan? Tetapi apa? Yang menjadi patokan keumuman lafaz. Misal tentang ayat zihar, turunnya kepada salah seorang sahabiyah yang dizihar oleh suaminya. Anti alayya haram. Anti alayya haram kadzuhri ummi. Ya, kamu haram seperti punggung ibuku. Maksudnya dia tidak mau lagi menjimai istrinya, sudah menganggap istrinya seperti ibunya. Ini zihar. Turunnya kepada siapa? Kepada salah seorang sahabiyat. Mana lupa namanya siapa? Dalam surat At-Tahrim. Ya, disebutkan di situ. Kita bisa lihat lagi nanti. Ya. Tapi kalau misalnya sekarang ada suami yang berkata kepada istrinya seperti itu, berlaku ayat itu. Karena keumuman lafadznya tetap ada, hukumnya tetap ada. Ya. Barakallahu fik. Nah. Jelas ya? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, semuanya disamakan, diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wad dalil, ada pendalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi semua jenis kesyirikan adalah surat Al-Baqarah ayat 193. Waqatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah ditafsirkan maknanya asyirk, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan menjadi agama seluruhnya milik Allah. Ini ibadah semuanya hanya untuk Allah. Kalimat fitnah di sini umum. Ya. Bentuknya nakirah dalam konteks penafian. Dalam konteks penafikan, maka maknanya umum, semua bentuk kesyirikan menyuruh untuk diperangi. Apa makna kesyirikan? Sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Jadi diperangi semua kesyirikan, diperangi mau kepada siapa saja, kalau ibadah itu diberikan terjatuh ke dalam kesyirikan. Jelas ya? Nah. Ini dalil bahwa Allah memerintahkan untuk memerangi semua jenis kesyirikan. Ya. Kembalikan, apa makna kesyirikan? Syarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka setiap ibadah yang diberikan kepada selain Allah syirik. Misal datang ke kuburan berdoa, ya, di kuburan itu berdoa supaya dia diberikan kesembuhan, diberikan kekayaan misalnya. Doa itu ibadah bukan? Ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Naam. Barakallahu fikum. Maka Anda dengan datang ke kuburan berdoa kepada mereka, itu maknanya sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Taib, wa dalilu syamsi wal qamar. Adapun dalil bahwa matahari dan bulan itu disembah, mungkin mereka butuh dalil ya. Jadi ketika kami katakan Rasulullah diutus kepada manusia yang peribadatan mereka bermacam-macam, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, mana dalilnya misalnya? Kita katakan adapun dalil bahwa matahari dan bulan itu disembah dalam surat Fussilat ayat 37. Kata Allah, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan atau tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-lailu wan-nahar, malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, dan juga matahari dan bulan. Ya. Malam, siang, matahari, bulan itu tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu menyembah matahari ataupun bulan. Ini menunjukkan bahwa zaman dulu matahari dan bulan itu apa? Disembah. Makanya dilarang sama Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sembah matahari dan bulan. Satu, dalil tentang pembenaran bahwa matahari dan bulan dulu disembah. Wa dalilul malaikah, dalil bahwa malaikat itu dulu disembah. Surat Ali Imran ayat 80. Wa qauluhu ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Tidak sepatutnya kamu wahai Muhammad memerintahkan kepada mereka manusia an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Ini menunjukkan bahwa malaikat dan nabi dipertuhankan. Nasoro misalnya, mempertuhankan siapa? Isa. Bukankah Isa itu seorang nabi? Iya. Apakah kemudian nabi membenarkan? Nabi Muhammad membenarkan? Tidak. Apakah Allah membenarkan? Tidak. Diperangi. Ya. Barakallahu fikum. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Ya. Uzair, orang Yahudi, menuhankan siapa? Menuhankan Uzair. Uzair itu seorang nabi dari Bani Israel. Ya, Uzair. Ada juga yang mengatakan itu orang soleh. Ya. Barakallahu fikum. Berarti mereka dulu disembah. Zaman dulu ada juga yang menyembah malaikat. Wa dalilul anbiya, dalil tentang nabi. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 116. Al-Maidah ayat 116. Apa kata Allah? Id qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, kata Allah, a anta qulta linnas, apa benar kamu berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa. Bertanyanya Allah bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Hanya saja Allah bertanya kepada Nabi Isa agar menjadi hujjah, menjadi bukti kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Lihat nih, orang yang kamu sembah berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, berkata Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Enggak mungkin saya berkata dengan sesuatu yang bukan hak saya disembah, kan gitu. Naam. Barakallahu fikum. Jadi Nabi Isa menjawab hikmahnya apa? Supaya didengar langsung oleh orang-orang Nasrani. Lihat orang-orang Nasrani, kamu menuhankan Isa. Lihat ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, apa benar kamu memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan aku maksudnya Isa, aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku berkata dengan sesuatu yang bukan hakku. Nah, hikmahnya apa? Supaya menjadi hujah buat orang-orang Nasrani. Kemudian Nabi Isa membersihkan nama Allah, ya, bahwa Allah itu maha mengetahui. In kuntu qultuhu, sekalipun saya mengucapkan, faqad alimta, engkau pasti mengetahui. Allah maha mengetahui. Jadi hikmah maksud dari firman, dari jawaban Nabi Isa, seandainya aku berkata engkau pasti telah mengetahui, supaya tidak ada anggapan Allah tidak mengetahui. Seandainya saya mengucapkan, engkau pasti sudah tahu duluan. Jadi jangan dianggap Allah bertanya kepada Nabi Isa berarti Allah tidak tahu. Allah tahu sebagaimana perkataan Nabi Isa, seandainya aku berkata engkau pasti telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya zat yang mengetahui perkara gaib. Nah, jelas. Jadi nabi dulu disembah. Wa dalilu sholihin, dalil orang-orang soleh disembah. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Dan mereka orang-orang yang disembah, ya, ulaika ini kembali ke wali-wali. Dan mereka orang-orang yang disembah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, berlomba-lomba, ya, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan mencari wasilah. Ini yani dengan ketaatan-ketaatan. Ayyuhum aqrabu, siapa yang lebih dekat. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, mereka takut dengan azab-azabnya. Jadi syahidnya apa? Mereka orang-orang yang disembah, ya. Ini syahidnya. Orang-orang soleh dulu disembah. Antum tahu kaitan ayat ini? Yaitu orang-orang yang kalian sembah, para wali-wali itu, mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berlomba-lomba beramal soleh supaya mereka didekatkan, supaya mereka dekat kedudukannya di sisi Allah. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Maksudnya apa? Kalau orang yang kalian sembah saja, yang kalian minta saja, itu berlomba-lomba beramal soleh, kok kamu malah minta ke mereka? Ya, mereka sendiri berlomba-lomba supaya mendapatkan rahmat Allah, berlomba-lomba supaya dihindarkan daripada azab Allah, kok kamu malah datang ke mereka yang enggak punya apa-apa? Ya, barakallahu fiik. Sudah duhur. Nah, baik, kita cukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan. Ya, intinya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi dan tidak membeda-bedakan antara yang menyembah malaikat, matahari, bulan, batu, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.